بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنستقل الحديث كتاب الله، آخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوانا في الله، رحمني رحمكم الله. Alhamdulillah, kita kembali dapat bermajlis di pagi hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Masailil Jahiliyah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita baca tentang satu di antara apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah adalah menuduhkan sesuatu dari berbagai macam tuduhan-tuduhan yang buruk, yang dusta terhadap ahlul haq. Mulai dari tuduhan bahwasanya ahlul haq adalah sebuah atau satu pihak yang keberadaannya akan membahayakan keberlangsungan tatanan kehidupan yang baik, atau dikatakan sebagai pembuat kerusakan. Juga disifati dengan sifat-sifat yang tercela. Ini semua dilakukan oleh ahlul jahiliyah dari semenjak zaman dahulu dan terus berlangsung hingga zaman kita sekarang ini. Dilanjutkan di dalam keterangan syarahnya ala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala wa amaram yuhum iyahum bintiqasi dinil malik kama qala ta'ala wa yadharuka wa alihatak wa kama qala ta'ala inni akhafu ayyubaddila dinakum. Adapun apa yang dilontarkan oleh mereka kepada ahlul haq berupa tuduhan bahwasanya keberadaan ahlul haq atau yang dilakukan oleh ahlul haq, upaya-upaya dakwah, upaya-upaya mengajak kembali kepada Allah, upaya-upaya perbaikan, dianggap atau dituduh sebagai bentuk merongrong ajaran penguasa. intiqasu dinil malik, sebagai bentuk rongrongan terhadap apa yang telah dianut diajarkan oleh penguasa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan, wa yadharaka wa alihatak, dan dia akan menelantarkanmu, meninggalkanmu, dan juga sesembahan-sesembahanmu. Juga sebagaimana firman Allah SWT, inni akhafu ayyubaddila dinakum, sungguh aku khawatir dia akan mengganti ajaran agama kalian. Ini upaya provokatif, upaya penghasutan terhadap penguasa agar memiliki kebencian, agar menyiapkan permusuhan, bahkan agar menyiapkan segala kekuatannya untuk menghadapi ahlul haq, untuk menumpas ahlul haq. Thumma qal, mimma alaihi ahlu al-jahiliyah wa man tashabbaha bihim, wahuwa tahridu ashabis sultah ala al-mu'minin wa du'at ilallahi ala basiratin wa manhajin salim bi annahum yufsiduna ala ashabis sultah. Di antara apa yang ada pada kaum jahiliyah yang ditempuh oleh mereka dan pihak-pihak yang serupa dengan mereka, sejalan dengan mereka, satu pemikiran, satu pemahaman, satu cara, satu konsep dari zaman dahulu hingga hari ini, yaitu tahrid, membangkitkan, menyemangati, mengobarkan para penguasa, pemegang kekuasaan untuk bangkit melawan kaum mukminin, melawan para da'i yang mengajak manusia kembali kepada Allah di atas petunjuk, di atas jalan yang selamat, dengan disodorkan kepada mereka bahwasanya orang-orang tersebut adalah para pembuat kerusuhan, para pembuat kerusakan yang mengancam keberadaan para pemegang tampuk kekuasaan. Ini upaya-upaya yang nyata, upaya-upaya yang jelas yang mereka lakukan untuk menghadapi para du'at ilallah, menghadapi kaum mukminin, menghadapi ahlu sunnati wal jamaah. Dianggap keberadaannya itu akan mengganggu keberlangsungan kekuasaan yang telah dipegang oleh para penguasa. Dan mengganggu agama mereka, dinihim wa siyasatihim, mengganggu, merusak agama mereka dan siasat-siasat yang telah mereka terapkan selama ini. Sehingga sering muncul dari ahlul jahiliyah dan yang satu tipe dengan mereka kalimat-kalimat yang arahnya adalah memprovokasi para pemegang kebijakan dengan tuduhan-tuduhan yang sebetulnya dilihat dari faktanya berbalik, berlawanan. Ketika Ahlus Sunnah berupaya mengadakan dakwah, mengajak manusia kembali kepada sunnah, menasihati agar jangan mengikuti ahlul bid'ah, dan menasihati agar jangan sampai terbawa dengan propaganda ahlul fitnah, dianggap sebagai para perusuh dakwah, dianggap sebagai para perusuh di dalam dakwah. Da'i-da'i perusuh, da'i-da'i pembuat keributan, da'i-da'i pemecah belah. Ini ketika kaitannya dengan kekuasaan yang bersifat sosial di tengah masyarakat. Ini ketika ada satu pihak yang mereka memiliki pengaruh di dalam dunia dakwah, lalu diingatkan agar kembali dari jalannya yang menyimpang, dianggap sebagai perusuh yang ingin membuat kegaduhan, ingin merusak, ingin menjatuhkan, dan keberadaannya mengancam keberlangsungan kekuasaan yang sedang dipegang oleh pihak-pihak tersebut. Keluar ucapan-ucapan semacam itu ketika tokoh-tokoh sururiyah disentuh oleh para da'i, oleh para asatidah, maka para pembelanya bangkit melontarkan itu da'i-da'i perusuh dakwah. Bahkan menyebarkan di tengah-tengah komunitas salafiyin yang mereka sebelumnya mengatakan sebagai pembawa dakwah yang sejuk, anti terhadap tahzir. Tetapi ketika muncul ahlu sunnah, da'i-da'i yang mengajak untuk lurus di dalam menjalankan dakwah, lurus di dalam bermanhaj, mulai menuduh dengan tuduhan yang bukan-bukan, dan mulai menganut cara tahzir. Namun yang ditahzir adalah ahlul haq, dijauhkan dari umat. Jangan mendatangkan da'i yang hanya bisa membuat kerusuhan, bikin gaduh. Gerombolan da'i para perusuh itu kita dapati hal yang demikian. Kemudian dalam lingkup yang lebih luas, kelompok-kelompok yang mereka terganggu ajaran-ajarannya yang menyimpang, dikenali oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan tahu bahwa yang mereka ajarkan adalah kebatilan, adalah propaganda, adalah penipuan. Baik penipuan yang dimaksud adalah dalam urusan agama, dan ini yang paling besar dan jarang dirasakan sebagai sebuah penipuan, ketimbang penipuan itu dalam lingkup perkara duniawiyah. Orang lebih merasa tertipu ketika sudah mengikuti satu ajaran, ternyata mengalami kerugian material yang besar. Dia merasa tertipu, lapor polisi. Ya, menjadi pengikut Dimas Kinjeng. Ya, terkena atau tertipu sekian miliar. Lapor polisi, telah mengalami penipuan. Tetapi ketika ditipu dalam hal akidah, ditipu dalam hal manhaj, ditipu dalam hal pemahaman agama, tidak pernah lapor polisi. Sadar, saya ditipu. Oleh siapa? Oleh orang-orang sururi. Lapor polisi. Telah mengalami kerugian. Kalau dihitung dengan materi, sangat besar. Dunia, akhirat. Tapi tidak merasa rugi. Bahkan, untuk disadarkan saja susah. Bahkan akan bangkit, mengadakan perlawanan, dan justru berbalik berbuat kedoliman-kedoliman dengan menuduh yang bukan-bukan terhadap ahlu sunnah, terhadap ahlul haq. Wa qala idza nasahuhum wa arsyaduhum ila ma fihi salahuhum wa salahu malikihim. Kapan mereka lakukan yang semacam ini? Ketika ahlul haq, para duat, para da'i, para ustaz, mereka menyampaikan nasihat-nasihatnya. Mereka berusaha membimbing. Tentu bukan bimbingan dari sisi mereka semata-mata. Tetapi bimbingan yang diambil dari para ulama. Karena kalau dikatakan mereka yang membimbing dianggap selevel. Tidak berlaku. Atau dianggap mereka-mereka ini senioritasnya di bawah. Sehingga tidak berlaku. Tapi ternyata yang disampaikan adalah nasihat dari para ulama. Bimbingan dari sisi para ulama. Yang kemaslahatannya kembalinya kepada mereka. Dan kembalinya kepada kekuasaan yang ada pada mereka sendiri. Karena sejatinya ketika seorang itu mengikuti nasihat. Dia akan semakin mulia. Dan kalau dia punya kekuasaan, punya kedudukan, punya posisi, dia tunduk kepada kebenaran, itu akan semakin dihormati dan semakin kuat pengaruh kedudukannya. Karena ketika seorang berada di atas kebenaran dan dia memiliki pengaruh, punya kedudukan, dia jadikan kekuatannya, pengaruhnya untuk membela kebenaran, Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. Yang akan meninggikan derajatnya. Meskipun dari pandangan sebagian manusia, dari kalangan tertentu dianggap jatuh. Dianggap hilang kewibawaannya. Dianggap rendah. Nah, kama qala ta'ala hikayatan an ali fir'aun. Sebagaimana mana yang Allah sebutkan ketika mengisahkan tentang keluarga Fir'aun. Wa ma sa'au bihi 'inda fir'aun min al-washayah. Dan apa yang mereka usahakan, yang mereka tempuh, yang mereka upayakan dengan cara-cara tersebut di sisi Fir'aun berupa melancarkan berbagai macam fitnah. Lamma da'ahu Musa alaihi salatu wassalam ila ibadatillahi wahdah la syarikala. Di saat Musa alaihi salatu wassalam menyerunya, mengajaknya untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan kepadanya. Allati fiha salahuhu wa salahu mulkihi wa salahu ra'ayyatihi. Padahal yang diserukan oleh Musa alaihi salatu wasalam itu adalah sesuatu yang kemaslahatannya akan kembali, akan diperoleh dan akan bermanfaat bagi kekuasaannya. Bahkan bermanfaat bagi orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Wa qalu lahu innahum sayufsiduna an-nasa 'alaik. Mereka mengatakan kepada Fir'aun tentang Musa dan yang berjalan mengikutinya, bahwasanya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan merusak manusia agar manusia benci dan melawanmu. Wala yakunu laka rububiyah, sehingga kamu tidak lagi punya kekuasaan. Wala ilahiyah ala nas, dan tidak lagi dijadikan sebagai sesembahan. Tidak lagi ditaati. Tidak lagi manusia mau mengabdi, memujamu. Wa yahuluna an-nas min ibadatika ila ibadatillah. Wa yuhawwiluna an-nas. Dan mereka akan mengalihkan manusia dari sebelumnya memujamu, menyembahmu, berpindah, beralih menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada min bab igra' fir'aun bi'annahu intaraka haula fa'innahum sayusrifuna an-nas an ibadatihi wa rububiyatihi. Ini adalah upaya untuk memprovokasi, membangkitkan sikap Fir'aun dengan ketika Fir'aun membiarkan mereka-mereka ini berbuat sesuai dengan apa yang sedang mereka lakukan, yaitu Musa dan yang bersamanya, itu akan menjadikan manusia berpaling dari ibadah kepada Fir'aun yang sebelumnya dan berada di bawah kekuasaan Fir'aun yang sebelumnya kepada kekuasaan atau pengabdiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan hilang pengaruhnya. Li'annahu qala lahum ana rabbukumul a'la. Karena Fir'aun telah berkata kepada manusia, menyatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah penguasa kalian yang maha tinggi. Afil ayat al-ukhra, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui kalian memiliki sesembahan selain aku. Fafasaru da'wat ar-rusuli bi annaha ifsad fil ardi. Mereka memahami, menjelaskan bahwasanya dakwahnya para rasul itu adalah dakwah yang isinya membuat kerusakan di muka bumi. Wa anal kufra islahun fil ardi, dan sekaligus bahwasanya ajaran kekafiran itu adalah kemaslahatan di muka bumi. Wa hadha min qalbil haqa'iq, ini namanya memutarbalikan fakta. Wa min al ghish lirra'i war ra'iyyah, dan bentuk pengkhianatan, tipu daya, pengelabuan terhadap penguasa dan sekaligus orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab penguasa tersebut. Wa ma aktsaru hadzal sinfi alladhi yaqumu bihadhil muhimmah asyaitaniyah al-yawm. Betapa banyak golongan yang seperti ini, yang mereka melakukan cara-cara semacam ini, cara-cara syaitan di zaman-zaman sekarang. Mimman yakuduna an-nasa ila al-hawiyah, yaitu orang-orang yang mereka mengarahkan manusia, mengendalikan manusia, menggiring manusia untuk masuk ke dalam jurang. Wa yaqifuna fi wajhi al-muslihin, dan mereka menempatkan orang-orang tersebut sebagai orang-orang yang membuat atau mengarahkan kepada perkara yang bermaslahat. wa yuzawwiruna al-haqa'iq wa yughriruna bisultah wa hum bitanatus su wa hum bitanatus su. Memalsukan kenyataan dan membuat tipu daya dengan kekuasaan yang ada. Mereka ini adalah para pembisik-pembisik yang jelek, orang-orang dekat yang jelek, yang senantiasa mengajak kepada kejelekan, sehingga menyodorkan data-data yang palsu, menyampaikan pemutarbalikan fakta. Alladzina yuhawwiluna bainal muslimin wa bainal mas'ulin wa bainal qabulin nasihah. Orang-orang yang mengalihkan, memalingkan, menghalangi antara orang-orang yang memiliki tanggung jawab sebagai penguasa, pemegang kebijakan, yang punya pengaruh, tokoh dan lain sebagainya, untuk kemudian dapat menerima nasihat. Nah, mereka tahu kalau salafiyin, ahlus sunnah, ahlul haq, ahlul islam, itu senantiasa lurus jalannya, dan mereka akan mendapatkan imbas ketika dakwah ahlus sunnah, dakwah ahlul haq itu diterima di sisi penguasa. Kepentingan-kepentingannya akan terancam. Kepentingan-kepentingannya akan terganggu, sehingga berupaya untuk menutup pintu, jangan sampai ada akses ahlul haq, ahlus sunnah didengar oleh penguasa. Sebelum itu terjadi, dibuatlah propaganda, digelarkan kepada ahlus sunnah, digelarkan kepada ahlul haq gelar-gelar yang buruk. Nah, apapun yang disampaikan oleh ahlus sunnah, oleh ahlul haq, itu akan ditampilkan dalam bentuk data, disodorkan ke hadapan penguasa dengan data-data yang terbalik. Nah, ini kenyataan yang terjadi dari semenjak zaman dahulu hingga hari ini, dan sangat banyak yang semacam ini. Allahumma aslih wulata umuril muslimin, ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kaum muslimin, pemegang urusan kaum muslimin, wa aslih bitanatahum, dan perbaiki pula orang-orang dekatnya, waj'alhum hudata muhtadin, jadikan mereka para penasehat yang mengajak kepada jalan yang lurus. Nah, pembisik-pembisik yang buruk itu akan melahirkan sikap buruk, karena yang disodorkan itu data-data palsu, fitnah, tuduhan keji, tuduhan tanpa bukti, dan tuduhan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sehingga kebijakan yang keluar, kebijakan yang dibangun di atas fitnah, itu adalah musibah. Maka doa yang disebutkan di sini, ini jadikan sebagai salah satu senjata agar pemerintah kita khususnya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pendamping-pendamping yang baik, yang menyodorkan data secara jujur, yang berupaya bukan hanya menginginkan untuk cari muka di hadapan pemimpin, tapi betul-betul menyampaikan nasihat yang hak disampaikan dengan benar itu hak, yang batil disampaikan dengan benar itu adalah batil, tidak menggunakan cara-cara penjilatan ABS asal bapak senang, ya, menjilat, apalagi pembisik yang punya kepentingan untuk membelokkan pemimpin dari jalannya yang lurus, agar menyimpang, agar sesuai dengan kepentingan yang sedang mereka perjuangkan. Dan itu yang banyak terjadi. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, upaya-upaya dakwah kita sebagai penyeimbang sampainya data kepada penguasa tentang dakwah ini yang sebenarnya, serta kegiatan Ahlus Sunnah yang sebenarnya, kontribusinya terhadap kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, kemaslahatan negara, dan kemaslahatan penguasa itu sendiri. Ahlus Sunnah sama sekali tidak ada sedikit pun di dalam hati-hatinya untuk menggoyang, mengganggu, menyentuh, mengusik kedudukan para penguasa. Karena Ahlus Sunnah bukan orang-orang yang berpolitik untuk mengambil kekuasaan dari tangan-tangan para penguasa. Tapi mereka mendukung secara penuh bisam'i wa ta'ah, bukan sekedar karena punya kepentingan, dan bahkan tidak ada kepentingan duniawi sama sekali. Karena yang dilakukan bentuk upaya as-sam'u wa ta'ah itu adalah ta'ah ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atan ila ar-rasul alaihi salatu wassalam, bukan karena ada kepentingan kedudukan, kepentingan duniawiyah. Tapi yang kita sadari adalah para pejuang-pejuang kebatilan yang mereka akan mendompleng kekuasaan untuk memperkuat kebatilannya dan untuk menekan kekuatan para pembawa kebenaran. Ini yang kita baca, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.